السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan masuk pada kisah berikutnya dari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu bai'atul aqabah atsaniyah, bai'at aqabah yang kedua. Dan sesungguhnya sudah kita bahas sebagiannya di bulan Ramadhan. Tetapi barakallahu fikum, karena berbeda yang hadir sepertinya, maka kita ulangi sedikit tentang bai'atul aqabah ats-tsaniyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan masih ingat bahwa pada bai'at aqabah yang pertama Rasulullah mengutus Mus'ab ibn Umair yang dijuluki dengan Muqri'ul Madinah. Muqri'ul Madinah artinya pembaca Al-Qur'an di Madinah, yang mengajarkan Al-Qur'an di Madinah. Sampai kemudian pada tahun berikutnya Mus'ab ibn Umair kembali ke Mekah. Sedangkan kaum muslimin yang kemarin bai'at sudah bertambah jumlahnya dengan kaum muslimin yang baru berkumpul. Maka kenapa mereka pada musim haji bersama kaum musyrikin sebagaimana biasanya? Karena mereka biasanya berangkat pada musim-musim haji bergabung bersama musyrikin. Hatta qadimu Mekah, hingga mereka datang ke Mekah, dan kemudian Rasulullah SAW menjanjikan di tempat yang sama, yaitu di Aqabah ayyam al-awsati tasyrik, di awsati ayyam tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik. Hina aradallahu bihi ma arada min karamah, dan inilah takdir Allah ketika Allah ingin mengangkat Rasulullah, ingin memuliakan Nabi-Nya dan memenangkan dakwah wa i'zaz al-islami wa ahli, dan Allah ingin memuliakan Islam dan orang-orang. Dikisahkan oleh salah satu dari mereka yang ikut bai'at, yaitu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kharajna fi hujjaj qaumina al-musyrikin, kami berangkat haji beberapa orang muslimin ini bersama kaum kami yang masih musyrik. Waqad fawaina wa faqulna wa ma'ana al-Barra ibn 'Azib, Barra ibn Ma'ruf. Kata beliau, dan kami sudah salat dan kami sudah mengerti, sudah faqih, sudah mengerti Islam dari saat Ibnu Umar. Bersama kami ada seorang yang bernama Barra ibn Ma'ruf. Dia adalah sayyid kami, pembesar kami, pemuka kami yang memimpin safar kami. Wa kharajna min al-Madinah, kami keluar dari Madinah. Qala al-Barra lana, maka Barra ibn Ma'ruf berkata, ya ha'una, inni qad ra'aytu rajulan, wallahi ma adri atuwafiqunani alaihi amma. Kata Barra ibn Ma'ruf, wahai kaum, kepada muslimin, aku punya pandangan, dan apakah kalian setuju atau tidak setuju, saya tidak tahu. Bahwasanya kita sekarang ini sholat seharusnya menghadap kepada bangunan itu, maksudnya Ka'bah. Tidak pantas kita sholat membelakangi bangunan yang mulia itu. Orang-orang awam masih tersisa pemuliaan terhadap Ka'bah sejak ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Sehingga Rasulullah pun ketika sholat di Mekah menghadap Ka'bah dan sekaligus menghadap Ka'bah, karena kiblat yang ada sebelumnya adalah Syam. Maka Rasulullah menghadap Ka'bah dan Syam sekaligus. Dan itu bisa di Mekah. Tetapi ketika di jalan, pada satu posisi tertentu, Barra ibn Ma'ruf kebingungan. Kalau saya menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Kalau saya menghadap Ka'bah, membelakangi Syam. Wahai kaum, aku tidak bisa membelakangi bangunan yang suci ini. Ana usalli ilaiha, maka aku akan salat menghadap Ka'bah. Qala ra'aita alla aj'a bihi bihi. Aku berpendapat aku tidak akan membelakangi bangunan yang mulia ini, yakni Ka'bah. Faqulna, maka kami katakan, kata Ka'ab bin Malik dan kaum muslimin yang bersama, wallahi ma balagna anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yusalli illa ila Syam. Kata Ka'ab bin Malik dan para sahabatnya, kami tidak pernah tahu bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami kecuali untuk menghadap Syam. Wa man nuridu an nukhalifa, maka kami tidak akan menyisihi Rasulullah SAW. Faqala inni lamusalli ilayhima, kalau gitu aku salat kedua-duanya, salat salat dan salat kedua. Faqulna lahu, kami katakan kepada Barra ibn Ma'ruf, lakinna la naf'al, tapi kami tidak lakukan. Silakan saja. Faqulna idza hadarat as-salat sallayna ila Syam wa shalla ila Ka'bah, maka sebagian kami kalau waktu salat, salat dua kali, salat Syam dan salat Ka'bah. Hatta qadimna Makkah, sampai kami sampai di Mekkah, wa kunna 'idna 'alayhi wa tala'a wa aba illa al-iqamah 'ala dhalik, sedangkan kami lelah berbicara dengan beliau, dengan Barra, tidak mau mengikuti kita kecuali melakukan apa yang dilakukan. Maka kami pun langsung berkata, langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya wahai anak saudara, انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نساله. Mari kita menuju Rasulullah SAW dan kita tanyakan apa yang aku kerjakan dan apa yang kalian kerjakan di dalam safar kita kemarin. Fa inna wallahi laqad waqa'a fi nafsi min hujjah, karena aku merasa pada diriku ada sesuatu khawatir sama. Lima ra'aitu min khilafikum iyaya, karena aku khawatir penyisihan kalian terhadapku, maka aku ini tanya para sahabat. Faqala dana nas'alum, maka kami keluar menemui Rasulullah untuk bertanya. Wa kunna la na'rifuhu wa la manarahu qabla dhalik, sedangkan kami yang baru masuk Islam belum bertemu Nabi dan belum tahu yang mana Rasulullah SAW. Falaqina rajulan min ahli Makkah fasa'alnahu. Maka kami bertemu dengan penduduk Mekah dan kami tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal ta'rifani? Orang tadi berkata, apakah kamu berdua tahu? Siapa yang dimaksud Rasulullah? Qala fa ta'rifani al-Abbas? Kalau gitu apa kamu berdua kenal dengan Abbas bin Abdul Muttalib? Kata itu tokoh Quraisy, tokoh Arab di Mekah. Maka dijawab oleh Barra bin Ma'ur dan sahabat. Qala nah. Kalau Abbas bin Abdul Muttalib aku kenal. Kami kenal. Wa qad kunna na'rifu al-Abbas. Kami tahu Abbas. Kana la yazalu yaqdam alaina tajiran. Karena Abbas selalu datang kepada kami ke Madinah berdagang. Qala fa idza dakhaltum al-masjid, kalau engkau berdua datang ke masjid, maksudnya ke masjid ke Ka'bah, fa huwa ar-rajul al-jali, maka lihatlah orang yang duduk bersama Abbas. Karena Rasulullah selalu duduk didampingi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Fa dakhalna al-masjid, maka kami pun masuk ke masjid dan kami bertemu dengan Abbas sedang duduk dan Rasulullah berada di sebelahnya. Kalau ucapan orang tadi benar, maka aku menduga kata Ka'bah bin Malik itulah Rasulullah. Fasallamna wa jallabna ilai. Kami beri salam dan kami duduk bersama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah yang langsung bertanya kepada Abbas, hal ta'rif hadain? Apakah kau kenal dua orang ini? Hadain rajulain ya Abul Fadl, Abul Fadl kunyahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Qala na'am. Kata Abbas, aku kenal. هذا البراء ابن معروف سيد قومه طبق قومه وهذا كعب ابن مالك فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر sungguh aku tidak lupa kata Ka'ab ketika itu Rasulullah SAW menyatakan Ka'ab ibn Malik الشاعر sang penyair itu قلتُ نعم iya فقال له البراء ابن معروف. Maka Barra ibn Ma'rur bertanya dengan pertanyaan tadi, ya Nabi Allah, inni kharajtu fi sabili hadha wa qad hadani Allah lil Islam. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku keluar pada safarku ini dan Allah beri hidayah kepadaku ke dalam Islam. Aku masuk Islam. Fa ra'aitu an la aj'al hadhihi al-baniyya minni bi dhahri. Maka aku melihat berpendapat bahwa bangunan yang mulia ini tidak boleh kita punggungi, tidak boleh kita belakangi. Maka aku sholat ke Ka'bah, tidak menghadap Syam, karena aku khawatir membelakangi Ka'bah. Wa qad qala sayyid ashabi fi dhalik, tetapi sahabat-sahabatku menyelisih itu. Hatta waqa fi nafsi min dhalika syai, hingga terjadi di hatiku sesuatu. Fa madza tara ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qad kunta ala qiblati. Sesungguhnya engkau itu tepat di atas kiblat kalau saja engkau sabar. Jadi nanti kiblat akan ke Ka'bah, tapi kau tidak sabar. Ikhwanul Mina'azakumullah. Kisah ini masya Allah menunjukkan dalil yang sangat kokoh bahwa agama tidak bisa dengan pendapat pribadi. Agama yang tidak bisa, walaupun pendapat kita sepertinya benar, bukankah Ka'bah itu adalah tempat suci yang dimuliakan oleh para Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka kita harus sucikan juga sebagaimana sekarang juga tempat para anbiya. Kami sucikan Syam dan kita harus sucikan juga Ka'bah. Kata Nabi ini, itu benar kalau saja engkau mau sabar. Nanti akan datang perintah, akan datang hukum-hukum, akan datang syariat dari Allah SWT yang semuanya sempurna, semuanya tepat. Tetapi sabar kata Rasulullah SAW. Maka dipaham oleh Barra ibn Ma'rur. Waraja'al Barra ila qiblati Rasulullah. Beliau pun kembali kepada kiblat Rasulullah SAW, yaitu ke Syam sebelum turunnya ayat Allah SWT yang memerintahkan untuk menghadap Ka'bah. Wa sallam ma'ana ila Syam, maka beliau pun Barra ibn Ma'rur salat bersama kami menghadap ke Syam. Tsumma kharajna ila al-hajj, kemudian kami pun berangkat menunaikan haji. ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. Dan kami sudah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di tengah hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13. Maka tengahnya adalah 12. Dan kalimat tasyrik maknanya adalah mengeringkan atau menjemur di bawah matahari. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana mereka kaum muslimin menjemur daging-daging mereka. Karena mereka mengawetkan daging kurban itu dengan dijemur, dipanaskan di bawah matahari. Jadi belum ada kulkas-kulkas seperti kita. Wa ma'na Abdullah ibn Umar ibn Haram Abu Jabir. Dan bersama kami malam itu, Farid menerangkan ketika kami selesai haji, di malam yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka kami pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Bersama kami ada Abdullah ibn Amr ibn Haram yang memiliki kunyah Abu Jabir. Sayyid min sajatina. Dia juga tokoh dari tokoh-tokoh kami. Syarifun min ashrafina. Orang mulia di antara orang mulia kami. Aku senang ma'ana. Kami ajak bersama kami. Wa kunna naktum man ma'ana min qawmina minal musyrikin. Amarana fakallamnahu wa qulna lahu. Tetapi kami waktu itu merahasiakan rencana kami dan janji pertemuan dengan Rasulullah, kita rahasiakan. Sehingga orang-orang musyrikin walaupun bersama-sama kaum muslimin tadi hajinya, wukufnya, tetapi ketika janji dengan Rasulullah mereka berbeda. Tetapi satu orang tadi diajak. Ya Aba Jabir, wahai Aba Jabir, innaka sayyidun sajadun. Engkau adalah tokoh dari tokoh-tokoh kami. Orang mulia dari orang mulia kami. Maka kami sangat ingin agar engkau tidak dibakar dalam api neraka. Aku sangat ingin. Anna takun hatoban minnar. Agar engkau jangan jadi bahan bakar api neraka. Tumma da'awna ila Islam. Kami nasihati dia untuk api neraka. Wa akhbarnahu bimi'adil rasul. Dan kami beritakan janji yang sudah kami janjikan dengan Rasulullah SAW. Wa aslama, maka masih pula beliau Abdullah ibn Amr ibn Haram atau kunyahnya Abu Jahl. Wa aslama wa syahida ma'ana al-Aqabah, masuk Islam dan langsung ikut Aqabah yang kedua ini. Wa kana naqiban, dan bahkan dipilih sebagai naqib minal muqabah. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka keluarkanlah 12 pemimpin, maka salah satunya adalah beliau, Abdullah bin Amr bin Haram. Falimna tilka al-lailah, maka malam itu kami tidur. Dan kaum kami yang musyrikin juga tidur. Hatta idza madha thuluthal lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, kami keluar dari tenda-tenda kami. Untuk memenuhi janji pertemuan dengan Rasulullah SAW. Natasallalu tasallulal qaqa mustaqim, kami berjalan dengan bersungut-sungut, jadi dengan perlahan-lahan, dengan sembunyi-sembunyi, hatta jama'na fi syi'b inda al-aqabah, hingga kami bertemu di celah antara dua bukit, di celah antara dua bukit. Wa na'nu 73 rajulan, dan kami berjumlah 73 orang. Dan bersama kami ada dua perempuan, Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr ibni Aziz. Radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Ini adalah tokoh-tokoh Bayatul Aqabah yang kedua, yang akan menjadi tokoh-tokoh Ansar. Qala fastama'na fi syi'b, nantadir Rasulullah, kami berkumpul di sana menunggu Rasulullah SAW. Hatta ja'ana wa ma'ahu ammu, hingga kemudian datanglah Rasulullah didampingi oleh pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa huwa yawma idzin ala dini qaumi, padahal Abbas ibn Abdul Muttalib mengikuti atau masih di agama kaumnya, masih musyrik, belum masuk Islam. Tetapi sebagaimana pernah kita bahas di awal, bahwa orang-orang Arab kesukuannya sangat kuat. Bahkan sampai-sampai mereka memiliki semboyan benar atau salah kalau satu suku harus dibela. Maka Abbas merasa bahwa ponakannya ini, walaupun dia tidak ikut agamanya, harus saya jaga, harus saya bela. Khawatir akan dikhianati oleh orang-orang tersebut. Sehingga Abbas, aku khawatir terhadapnya. Maka duduk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wajalasa kana awal mutakalliman Abbas ibn Abdul Muttalib. Justru yang pertama bicara bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tetapi Abbas ibn Abdul Muttalib paman. Kata Abbas, ya ma'asyar al-Fajr, wahai kaum Fajr. Wa kanat al-Arab tusamma hadha al-hayy min al-Ansar Fajr. Dan mereka orang-orang Arab Quraisy menduduki mereka di Madinah semua dengan Khazraj. Walaupun di sana ada Aus, ada dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Tetapi orang-orang Quraisy menganggap sama dua Arab tadi atau dua kabilah tadi dengan satu nama yaitu Khazraj. Ya ma'asyar al-Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu 'alimtum. Sesungguhnya Muhammad ini di tengah kami sebagaimana kalian tahu. Waqad mana'ana min qawmina, dan kami telah membelanya, kami menjaganya, kami menghormatinya, mimman huwa ala mithli ra'ina fi. Semua kaum kami walaupun pendapat seperti kami, tapi sangat menjaga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Fa huwa fi 'izzin min qawmi. Maka orang ini, maksudnya ponakanku ini, adalah di tengah kemuliaan di tengah kaumnya dan di tengah pembelaan di negerinya terjaga. Wa innahu qad aba illa in hiya ilaikum, tetapi dia dengan sengaja ingin bergabung dengan kalian, ingin pergi bersama kalian dan bergabung dengan kalian. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu, kalau kalian melihat kalian bisa membelanya, da'ulu, kami kalian bisa melindunginya, silakan. Ima ja'altumuhu ilaih, kalau kalian benar-benar mengikutinya, benar-benar beriman dengannya. Wa mani'uhu, dan kalian mau menolongnya dan membelanya, silakan. Tetapi kalau kalian akan mengkhianati, akan meninggalkannya dan tidak membelanya, dari sekarang kalian pergi, kalian tinggalkan ponakanku. Wa in kuntum tarawna annakum muslimu wa qadiru, kalau kalian berpendapat kalian akan menyerahkan ponakanku ini, kalian akan membiarkan dia tidak menolongnya, maka sekarang daru, tinggalkan dia. Fa innahu fi 'izzin wa man'a, karena dia di sini terlindungi oleh kaumnya. Fa qulna lahu, maka kami pun berkata kepada, kata Ka'ab bin Malik, maksud kami ma'asyar al-Khazraj al-Khazraj berkata, sami'na, maksud kami sudah dengar apa yang kamu katakan. Katakanlah ya Rasulullah, kami sudah mendengar apa yang kamu katakan, sekarang kami ingin mendengar dari Rasulullah. Katakanlah ya Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahsab, silakan kau ambil untukmu dan untuk Rabbmu apa yang kau suka. Katakanlah Rasulullah, maka mulailah Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, fatala al-Qur'an, di awal dengan membacakan Al-Qur'an pada mereka. Wada'a ila Allah, dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada yang lain. Wa raghaba fil Islam, dan menganjurkan mereka untuk masuk Islam, untuk berpegang benar-benar dengan ajaran tauhid kami Islam. Sampai kemudian pada akhir beliau berkata, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, aku bai'at kalian untuk menjagaku seperti kalian menjaga istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Aku bayar kalian, aku sumpah kalian agar kalian membela aku seperti membela istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Biasanya yang namanya bayar dengan ba', ba' itu lengan begini, menjulurkan tangan. Ubayyi'ukum, maka tangan pertama yang menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tangannya Al-Barra ibn Ma'ruf radhiyallahu taala anhu. Beliau mengambilnya dan menyatakan, "Na'am. Walladzi ba'athaka bil-haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi. La namna'annaka mimman nam'a minhum uzurana, sungguh kami akan membela engkau sebagaimana kami membela harum-harum kami." Begitu terjemahannya barakallahu fiikum. Uzur dari kata izar. Izar bermakna harum, tetapi disebutkan kanu bil izari an-nisa. Itu julukan untuk para istri. Dikatakan kami akan membela engkau sebagaimana kami membela kain-kain kami, sarung-sarung kami, yakni istri-istri kami. Atau juga bermakna al-uzur adalah anak jiwa-jiwa kami. Yuqalu lil minhuma izar, masing-masing dari keduanya dijuluki dengan izar. Ikhwan fil a'azakumullah. Fa ba'ana Rasulullah, maka kemudian yang lain pun berbaiat. Maka kami berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan baiat yang berbeda dengan aqabah pertama. Aqabah pertama dijuluki baiatnya dengan baiatun nisa karena isinya tidak ada perang. Isinya hanya jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbuat dosa dan seterusnya. Tetapi pada aqabah kedua sudah ada baiat pembelaan. Sedangkan orang-orang Arab dari kalangan Khazraj, dari kalangan Aus adalah orang-orang yang pemberani, kaum yang biasa perang. Sehingga mereka berkata dengan keberanian mereka, "Kami ahlul furuq, kami ahlul halqa, warasnaha kabiran an kabir, kami ahli perang dan kami ahli senjata, dan kami wariskan yang demikian dari bapak kami, dari kakek kami, dan dari turunan kami." فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابو هيثم ابن تيهان. Maka kemudian ada yang memotong pembicaraan. البراء يكلم رسول الله, mengajak bicara رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هيثم ابن تيهان. فقال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا وان قاطعوها. يا رسول الله, sesungguhnya antara kami dengan mereka ada tali, ada hubungan, dan sekarang ini kami putus. Bagaimana kalau sudah kami putus ternyata engkau tidak kembali bersama kami? Yang dimaksud adalah Yahudi di Madinah. Ya Rasulullah, kami punya hubungan dengan Yahudi di Madinah, dan dengan baiat ini berarti kami putus hubungan dengan Yahudi di Madinah. فعلى سيدا أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك. Apakah kemudian kalau nanti kami bersama engkau dalam perjuangan ini menang, apakah kau akan kembali ke kaum ke Mekah? وتدعنا, dan kalian datang kau tinggalkan kami bersama Yahudi. فتبسم Rasulullah, maka kau pun tersenyum dengan ucapan itu. Dan kemudian berkata balik jamit jam, wal hadmul hadam, ana minkum wa antum minni, uharibu man haramtum, wa usalimu man salamtum. Kata Rasulullah, bahkan darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran, aku dari kalian dan kalian dari aku, aku perangi siapa yang kalian perangi, dan aku akan damai dengan yang kalian damai dengan. Dan Allah telah benar-benar menggabungkan dirinya dengan kaum Arab. Ikhwan bin A'azakumullah, inilah hijrah yang sesungguhnya. Inilah hijrah dengan maknanya. Yakni sampai akhir hidupnya tetap di Madinah, tidak pulang ke Makkah. Sebagai bukti, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika haji, haji terakhir, sakit di Makkah. Beliau ini, ya Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku meninggal di Mekah? Apakah kalian tinggalkan aku di Mekah? Dan aku kembali membatalkan hijrahku, membatalkan hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka sesungguhnya engkau masih akan berumur panjang, masih bisa kembali ke Madinah. Walakinal ba'is fulan ibn fulan an mata bil Madinah, tetapi yang menyedihkan adalah si fulan yang meninggal di Mekah. An mata di Mekah, karena dia mati di Mekah. Mati di Mekah itu berarti hijrahnya batal." Ikhwan bin Azim wa qabusini rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang sangat penting. Rasulullah ketika ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, apakah setelah menang kau akan pulang ke Mekah? Tidak. Aku bersama kalian dan aku di tempat kalian. Ikhwan bin Azim wa setelah waktu Mekah, Mekah sudah dibuka. Dan sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Apakah Rasulullah kembali ke Mekah? Tidak. Beliau kembali ke Madinah dan meninggal di Madinah. Ketika kaum Ansar melihat Rasulullah membagi pampasan perang kepada tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam dengan jumlah yang sangat besar, si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor, si fulan 50 ekor, orang-orang Ansar kayaknya Rasulullah akan kembali ke Mekah. Begitu dekatnya beliau dengan tokoh-tokoh Quraisy. Jangan-jangan akan kembali ke Mekah dan tidak kembali bersama kita. Ikhwan bin Azam, ketika Rasulullah mendengar ucapan Ansar, dia datang ke Ansar. Apa yang aku dengar dari kalian? Ucapkan. Mereka terdiam. Karena diucapkanlah keluhan kalian padaku, aku dengar. Silakan. Apakah kalian akan mengucapkan, bukankah aku telah memberikan tempat untukmu, bukankah aku telah memberi makan engkau, bukankah kami telah melindungi engkau, bukankah sebagai orang-orang Islam menang. Sungguh demi Allah, apakah kalian memilih harta yang kami bagikan tadi atau memilih aku? Kami memilih engkau ya Rasulullah. Allahumma arhamni al-ansar wa abna'i al-ansar wa abna'i abna'i al-ansar ya Rabbikum kepada orang-orang Ansar dan anak-anaknya orang Ansar dan anak-anak-anaknya orang Ansar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya memilih Rasulullah bahwa aku akan kembali pada kalian. Biarkan harta untuk mereka yang baru masuk Islam sebagai penjinak hati-hati mereka, sebagai takliful qulub. Adapun aku akan kembali pada kalian. Maka semua orang-orang Ansar menangis sampai membasahi jenggot mereka dengan menyatakan Robina, Robina, kami ridho dengan pembacaan Rasulullah. Ikhwan bin Azam, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah membuktikan kalimatnya dengan kalimat yang terkenal, yaitu kalimat Adzam Adzam wal Hadmul Hadam. Al-Hadam barakallahu fiikum dengan dinamikan di huruf Dal. Maknanya hijrah dan maknanya menumpahkan darah. Aina talab damikum faqad talab damikum. Sehingga maknanya adalah kalau mereka menuntut darah kalian, berarti menuntut darahku juga. Ikhwan bin Azam wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka mengikut bayat Aqabah yang kedua tentang dengan jawaban Rasulullah. Akhriju ilayya minkum 12 naqiban. Keluarkan dari kalian 12 naqib. Liyakunu 'ala qaumikum bima fihim. Untuk masing-masingnya memimpin kaum-kaumnya. Fa akhraju minhum 12 naqiban. Maka dikeluarkanlah dari 73 tadi 12 nuqabah. Tis'atan min al-Khazraj wa thalathatan min al-Aws. 9 dari suku Khazraj dan yang 3 dari suku Aus. Wa kana awwalu man daraba 'ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Bara' ibn Ma'rur, dan bahkan orang pertama yang membaiat Rasulullah sallallahu adalah al-Bara ibn Ma'rur. Tsumma bay'a ba'dul qaum. Setelah itu semua kaum tadi membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma bay'a Rasulullah sallallahu surah syaitan. Ketika terjadi bayat tersebut, maka syaitan menjerit dengan suara yang keras. Min ra'sil aqabah, dari puncak bukit Aqabah. Bi anqadhi sawtin sami'tuhu qabl, dengan suara yang terkeras yang pernah aku dengar. Maka diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Dan aku mendengar suara itu, sungguh suara yang paling keras dari seluruh suara yang pernah aku dengar. Syaitan menyerukan ucapan dengan kalimat yang memberitahkan tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Falamma bayyana Rasulullah SAW taqafa syaitan, ya ahlal jadajib, hal lakum fi mudammar wa qubah. Kalimat ini bermakna, ya ahlal jadajib, wahai penduduk jadajib. Jadajib adalah manazil di manazil Mina, tempat-tempat tinggal mereka, kemah-kemah mereka di Mina, itu daerahnya disebut Jadajib. Ya ahlal jadajib, wahai orang-orang yang sedang ada di Mina, hal lakum fi mudammar. Astagfirullah. Syaitan menjuluki Rasulullah Muhammad dengan sebaliknya, mudammar. Muhammad yang terpuji, mudammar yang tercela. Na'udzubillah min syaitan rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Menjuluki Rasulullah dengan julukan yang sangat jelek. Hal lakum fi mudammar wa qubah. Maukah kalian aku beritahu berita tentang Rasulullah SAW dan tentang Subah, orang-orang yang keluar dari agama kaumnya. Qad istama'u ala harbikum, mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Ada hasud, hasad, provokasi dari syaitan agar mereka memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersumpah berbaiat atas dia. Apakah memerangi Quraisy? Tidak dan belum, hanya kalimat janjilah untuk membela aku seperti membela anak-anak kalian dan membela istri kalian. Tetapi iblis mengatakan dengan suara yang keras, mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Bukankah ini fitnah, bohong? Faqala Rasulullah, hadza azabul aqaba. Ini adalah syaitan yang dipanggil dengan nama Azabul Aqaba. Hadza ibnu Azyab, dijuluki ibnu Azyab dan dijuluki Azabul Aqaba. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qudhu aw irqudhu ila rihalikum." Kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian. Wa qala al-Abbas ibnu Ubad ibnu Ubadah ibni Nadlah, berkatalah Abbas ibni Ubadah ibni Nadlah, wallahi alladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, in shi'ta lanamilanna 'ala ahli Mina qadam bi'athiyatina. Ya Rasulullah, kau mau kami bisa menyerang mereka besok, kami akan sikat mereka semuanya dengan pedang-pedang kami. Karena memang terkenal ahli perang dan para pemerintah. Rasulullah menjawab, lam nu'man bidzalik, kami belum diperintah. Sekali lagi kita mendapatkan faedah, kalau tadi masalah salat menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah, jangan dengan pendapat perasaanmu sendiri, kayaknya ini baik. Sekarang jangan dengan emosi. Emosi mereka berkata, ya Rasulullah, kalau perlu kita perang besok, kita serang mereka semuanya dengan pedang-pedang kami. Ini masalahnya bukan keberanian kalian, bukan kemampuan kita, bukan. Urusannya adalah belum diperintah. Bukan penakut, bukan pengecut. Lamunar bidalik, kami belum diperintah untuk memerangi manusia. Walakin irji'u ila rihalikum, pulanglah kalian ke tempat-tempat kalian. Faraja'na ila madaji'ina, maka kami pun pulang kembali ke tempat-tempat kami, yakni ke kemah-kemah kami, dan kami tidur seakan-akan tidak pernah terjadi apapun malam itu. Fadinna 'alaiha hatta asbahna, kami tidur sampai pagi hari. Falamma asbahna ghadat 'alaina jullat Quraisy, ketika pagi harinya datang tokoh-tokoh Quraisy keliling dari kemah ke kemah, mempertanyakan apa benar ada kesepakatan untuk memerangi kami. Wahai orang-orang Khazraj, innahu qad balaghana annakum qad jibtum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini adhurina. Wahai kaum Khazraj, kami dengar bahwa kalian bertemu dengan sahibuna, maksudnya Rasulullah, dan kalian kemudian sepakat untuk menyerang kami, memusuhi kami, waktu bayuna wana harbina, dan membaiat kalian untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi man min hayyin min al-arab abghadu ilayna an tashabba al-harbu baynana wa baynahum minkum. Sungguh, sesungguhnya tidak ada satu kelompok Arab pun yang lebih kami tidak sukai untuk berperang dengannya daripada kalian. Artinya mereka tidak mau memerangi kalian sesungguhnya. Maka kalian jangan memerangi kami. Fanba'atha min hunaka min musyriki qaumina. Ini kaum musyrikin yang atau kaum Khazraj yang diajak bicara oleh Quraisy tercampur di dalamnya orang musyrik dan muslim. Karena mereka rombongan yang sama. Maka ketika orang Quraisy tadi bertanya pada mereka, apakah kalian begitu? Apakah kalian begitu? Yang musyrik mengeluh. Tidak ada apa-apa. Kami tidak pernah mendengar apa-apa. Kami tidak berjanji apa-apa. Maka tiba-tiba mereka yang menjawab. Mereka yang berkata, langiyakun. Itu semua tidak terjadi. Kami tidak menyaksikan apa-apa semalam ini. Dan mereka jujur. Karena orang musyrik tadi benar-benar tidak tahu. Maka ketika berkata qawmuna yahlifuna billahi ma kana hadha min syai, mereka bersumpah dengan nama Allah, wallahi enggak terjadi apapun karena kami. Ma alimna, kami tidak tahu, kami tidak mendengar. Qala wa ba'duna yanzur ila ba'd, sedangkan yang muslim hanya berpandang-pandang saja. Yang diwakili menjawab itu musyrik dan mereka jujur tidak tahu apapun. Ikhwan jemaah, wabarakatuh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu mereka pun dan orang-orang Khazraj dan kaum Aus, kaum Ansar pulang kembali. Tetapi belum jauh mereka pergi, bocor beritanya bahwa memang benar-benar ada dari beberapa orang Khazraj yang berbaiat dengan Rasulullah. Kemudian dikejar oleh Quraisy, tertangkap dua orang. Dan dua orang itu yang satu sudah tua, dilepaskan padahal nakib min nuqaba, yang satu lagi disiksa orang mereka dan dihukum sampai dipaksa untuk mengaku. Dan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala al-mustawaf wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira. Hadza qawli wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.